Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyul ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tajridu At-Tauhid Al-Mufid, dan ini insyaallah taala pertemuan terakhir dari pembahasan kitab Tajridu At-Tauhid Al-Mufid. Karena Senin depan sudah libur ya, imtihan, kajian pada maghribnya libur. Jadi ini terakhir insyaallah taala kita selesaikan pembahasan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, wa'alam anna lil-ibadati arba'u qawaid. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu memiliki empat kaidah. Ya, empat kaidah. Jadi, ibadah, beliau mengatakan wa'alam, ketahuilah. Kalimat wa'alam sering digunakan oleh para ulama untuk penekanan masalah-masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu untuk masalah yang sangat penting, yaitu masalah tauhid. Demikian juga, wa'alam anna ma asabaka lam yakun liyuhtiak, wa'alam anna nasra ma'as sabr, dan sebagainya. Itu digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penekanan, ya, agar pendengar memperhatikan apa yang disampaikan. Demikian juga para ulama ketika mengatakan i'lam, wa'lam, ini adalah tujuannya untuk apa? Agar kita memperhatikan apa yang disampaikan, bahwa masalah yang disampaikan adalah masalah yang sangat penting, ya, bukan masalah yang sepele. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu memiliki empat kaidah. Kaidah pondasi. Ya, kaidah itu adalah pondasi. Dan pondasi ada dua macam, ada pondasi yang hissi yang kelihatan seperti pondasi rumah. Ya, wa idyarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dan ada yang bersifat maknawi, kaidah tapi enggak kelihatan bentuknya, seperti kaidah agama, rukun Islam, rukun iman, ya, kaidah-kaidah atau pondasi-pondasi dalam ilmu ini tidak kelihatan, ya, tapi dia adalah bangunan, pondasi sebuah bangunan kita dalam ya beragama. Dan sebagai faedah kami mengingatkan terutama bagi para penuntut ilmu agar memperhatikan masalah kaidah-kaidah. Ilmu itu luas. Kalau antum ingin mempelajari semua ilmu ini secara terperinci satu persatu, maka itu adalah suatu hal yang mustahil. Ya, al-ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, kata Salman Al-Farisi, dan umur kita ya pendek. Kalau kita mempelajari semua permasalahan, enggak mungkin. Karena ilmu ini seperti lautan yang tak bertepi. Tapi kalau kita memiliki kunci-kuncinya, kaidah-kaidahnya, pondasi-pondasinya, ini akan memperkokoh kita dalam ilmu. Baik itu kaidah dalam masalah akidah, kaidah dalam masalah hadis, kaidah dalam masalah tafsir, kaidah dalam bahasa Arab. Ya, maka penting bagi penuntut ilmu memperhatikan apa? Kaidah. Ya, kalau antum tidak memperkokoh kaidah, maka ilmunya enggak mantap. Ilmunya enggak mantap. Kullu fiqhin lam yuharraj 'alal qawaid falaysa bi syai. Kata Al-Qarrafi, setiap ilmu yang tidak dibangun di atas kaidah, maka itu bukan ilmu yang sesungguhnya, bukan ilmu yang kokoh. Ya, bukan ilmu yang kokoh. Apa kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di juga ya? Fahris ala fahmi kalil qawaidi jami'atil masaili asy-syawaridi litartaki fil ilmi khaira murtaqa wa taktabi sublal ladzi qad wuffiqa. Bersemangatlah kamu. Ini motivasi dari beliau. Ya. Ibrah bagi para pengajar, para guru hendaknya terus memotivasi para penuntut ilmu, para murid agar bersemangat. Ya. Fahris ala fahmika lil qaidi. Semangatlah kamu dalam memahami qaidah-qaidah. Jadi beliau menekankan kepada kita agar kita mempelajari qaidah-qaidah. Setiap bidang ilmu ada qaidahnya. Ya, setiap bidang ilmu pasti ada qaidah-qaidahnya. Makanya ada pelajaran apa usul fi tafsir, ada qaidah qawaid fikhiyah, ada usul fikih. Ya, ada qawaidul hadis, yaitu mustalah hadis. Misalkan, itu qaidah-qaidah. Ya, qawaidul lughah al-arabiyyah, qaidah-qaidah apa? Bahasa Arab. Itu qaidah-qaidah. Ya, karena sebagai apa? Sebagai jembatan bagi kita dalam memahami agama. Taib. Litartaki fil ilmi khaira murtaqa, agar engkau apa? Naik. Artinya kalau kita pengin ilmu kita ini meningkat, mantap, ya, maka hendaknya bagi kita untuk memperhatikan apa? Kaidah-kaidah, semangat mempelajari kaidah-kaidah. Ya, taib. Demikian juga ibadah. Ibadah itu dibangun di atas 4 kaidah kata beliau. Wahia at-tahakkuku bima yuhibbu Allahu wa rasuluhu wa yardah wa qiyamu dhalika bil qalbi wal lisani wal jawarihi. Ibadah itu adalah, ya, kaidahnya adalah at-tahakkuku, merealisasikan, mewujudkan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yardah dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyamu dzalika bil qalbi, melakukan hal itu, melaksanakan hal itu, mewujudkan hal itu bil qalbi, dengan hati, wal lisani dan lisan, wal jawarihi dan anggota badan. Artinya ibadah, aqidah, iman itu dibangun di atas, ya, 3 perkara ini, yaitu hati, lisan dan anggota badan. Oleh karenanya aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman apa? Al-iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Ya. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, ya, dan amalan dengan anggota badan. Iman, aqidah, tauhid, ini adalah satu paket redaksi, ya, sama aja. Ya, walaupun mungkin redaksinya berbeda-beda, ada sedikit perbedaan, tapi maksudnya sama. Iman, tauhid, aqidah, ya, baik, adalah mewujudkan apa yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Fal ubudiyatu ismun jami'un lihadihil maratibil arba. Maka ubudiyah, dan sebagai faedah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah memiliki sebuah kitab dengan judul ini. Judulnya apa? Al-ubudiyah. Yaitu mengupas tentang ibadah, ya, dan itu buku yang sangat penting. Ya, kaidah-kaidah dalam masalah ibadah sangat bagus untuk dibaca oleh penuntut ilmu. Ya, al-ubudiyah. Salah satunya adalah yang sering kita tahu tentang kaidah atau tentang makna atau definisi ibadah yang sering dinukil oleh para ulama, itu adalah definisi Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Yaitu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Itu adalah definisi yang paling bagus tentang ibadah. Definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya apa? Al-Ubudiyah. Ya, dan Imam Al-Maqrizi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini ya banyak mengutip penjelasan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim walaupun tidak disebutkan secara terang-terangan. Ya. Beliau mengatakan fal ubudiyyatu ismun jami'un li hadhihi al-maratibil arba'. Ya. Ubudiyah ibadah itu adalah suatu nama yang mencakup untuk empat tingkatan ini. Yaitu at-tahakkuku bima yuhibbuhu wa huwa rasul wa yarda. Ini satu. Kemudian wa qiyamu dzalika bil qalbi, dua. Wal lisan, tiga. Wal jawarih, berapa? Empat. Jadi ibadah ini dibangun di atas empat kaidah ini. Yang pertama adalah ya merealisasikan, mewujudkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amalan apapun, ucapan apapun, keyakinan apapun yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya apa? Ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, wa qiyamu dzalika bil qalb, melakukan hal itu dengan hati. Ya. Yang ketiga, wal lisan, dengan lisan. Dan yang keempat, wal jawarih. Ini maksud kata beliau li hadhil maratibil arba. Ibadah itu mencakup empat kaidah ini. Ya, empat kaidah ini yaitu tadi at-tahaqquq bima yuhibbuhu wa rasuluhu wa yarda, satu. Wa qiyamu dzalika bil qalbi, dua. Wal lisan, tiga. Wal jawarih, ada berapa? Empat. Fa ashabul ibadati haqqan hum ashabuha. Ya. Para ya pelaku ibadah, pelaku iman yang sebenarnya ya adalah yang mewujudkan empat kaidah tadi. Empat kaidah ini itu baru namanya orang yang beribadah. Itu baru namanya orang yang beriman. Adapun kalau cuma melakukan sebagiannya saja seperti orang yang hanya dalam hati saja, ibadah hanya dengan hati saja atau keyakinan dalam hati saja atau dengan lisan saja atau dengan amalan anggota badan saja, maka ini tidak disebut sebagai ashabul ibadah atau ashabul iman. Iman yang sesungguhnya itu harus ya mengandung tiga hal tadi, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Kalau dia cuma meyakini dalam hati ya tidak cukup, hanya keyakinan di dalam hati saja. Kalau dia cuma ucapan dalam lisan tidak cukup juga. Kalau hanya dengan perbuatan saja tidak cukup. Ya, Abu Thalib meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW tapi tidak dengan lisan. Iblis hanya meyakini dengan hatinya saja tapi tidak dengan ya lisan, dengan amalan juga, maka tidak cukup. Orang-orang munafik lisan mereka beriman ngomongnya, tapi hati mereka tidak beriman, tidak cukup juga. Jadi siapa yang hanya ucapan saja maka seperti orang-orang munafik, siapa yang hanya dengan hati saja ya maka seperti Abu Thalib, seperti iblis ya, yang hanya beriman dengan hati tapi tidak dengan lisan dan tidak dengan anggota badan. Maka ibadah yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya harus merealisasikan hal tadi. Ya, makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya, ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang iman, yang berkaitan dengan akidah selalu dikaitkan dengan ucapan, dikaitkan juga dengan amalan anggota badan. Perhatikan misalkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kriteria orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirawa wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka. Ini salah satu dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu apa? Bertambah dan berkurang. Al-iman yazidu wa yanqus. Dan menarik ucapan sebagian para ulama bahwa iman menurut Ahlus Sunnah itu tercakup dalam lima nun. Al-imanu qawlun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil arkan. Tiga ya. Yazidu bi ta'ati rahman, empat, wa yanqusu bi ta'ati asyaitan. Ya, lima nun. Ya, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Zadatsum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Lalu setelah itu alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu mereka menunaikan salat dan mereka menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi mereka buktikan keimanan mereka itu dengan amal, dengan sholat, dengan ya infak, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Bukan hanya dengan ngaku-ngaku saja, kami beriman tapi enggak beramal. Begitu. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 73 cabang. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah menulis kitab sekitar 15 jilid judulnya Syu'abul Iman. Memerinci hadis ini. 73 cabang iman itu apa saja? Dibukukan secara rinci. Ya, 73 itu apa saja? Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan sebagainya. Itu diperinci sama beliau. Kemudian kata beliau, afdhaluha a'laha, yang paling tinggi tingkatannya adalah la ilaha illallah. Ini ucapan. Ya. Kemudian wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah, tingkatan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada paku, ya kita singkirkan. Ada batu, kayu, kita singkirkan. Dengan niat supaya tidak ganggu, menyakiti orang lain yang sedang berjalan. Ya, atau ada bangkai, sering kan ada bangkai tikus, ada bangkai kucing tabrak lari misalkan. Ya, nah ini jangan cuma merasa jijik saja. Ya, nah, antum turun kemudian singkirkan. Siapa tahu dengan sebab itu antum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan marra rajulun ala dhahri tariq famarra ala husni sajarah. Ada seorang yang melewati jalan kemudian mendapati ada tangkai pohon yang jatuh. Ya, ganggu jalan. Faqal, wallahi la unahyanna hadza an tariqil muslimin fala yu'dihim. Demi Allah saya akan singkirkan ini dari jalan supaya tidak menyakiti dan mengganggu orang-orang yang beriman. Lalu apa kata Nabi? Fa udhilal jannah. Orang tersebut akhirnya dimasukkan oleh Allah ke surga. Maka ini ikhwan, jangan meremehkan amal kebajikan sekecil apapun itu. Ya, niatkan, siapa tahu dengan ini saya masuk surga. Betapa banyak amalan-amalan yang kita banggakan justru malah enggak diterima sama Allah karena riya, ya, karena ujub. Ya, justru amalan-amalan yang kecil justru yang diterima. Karena biasanya lebih ikhlas. Itu malam-malam, tengah malam, ya ada orang yang lihat, ada misalkan paku atau ada tikus tadi ya, yang ya bangkai misalkan. Kemudian apa? Antum buang ke sampah. Ya, niatkan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu itulah pengetuk pintu surga bagi kita. Ya. Baik. Ini butuh amal ini ya. Anggota badan ini kita singkirkan, kita jalan, ya, kita cari kayu atau kita ambil dengan tangan kita, misalkan. Ini butuh anggota badan. Baik. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu adalah termasuk cabang dari iman. Ini malu tempatnya di mana? Di hati. Jadi ini amalan hati. Malu, malu yang bagaimana yang dipuji itu? Karena malu itu ada dua. Malu yang mencegah kita dari perbuatan maksiat dan dosa, itu yang terpuji. Ya. Mau maksiat malu. Malu sama Allah, malu sama ustaz, malu sama orang tua, malu sama teman. Ini malu yang terpuji. Malu yang mencegah kita dari maksiat dan dosa. Malu yang kedua, malu yang tercela. Malu yang menghalangi kita dari kebaikan. Mau ngaji, malu. Mau sholat, malu. Mau menjalankan sunnah, malu. Ini malu yang tercela. Jadi malu ada dua. Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah malu yang terpuji, yaitu malu yang menghalangi kita dari dosa dan kemaksiatan. Ya. Nah, mau ngerokok malu. Kalau akhwat misalkan mau copot jilbab malu. Nah, itu namanya apa? Malu yang terpuji. Karena menghalangi dia dari apa? Mencegah dia dari maksiat dan dosa. Antum perhatikan dalam hadis ini ada ucapan, ada amalan hati, dan ada amalan anggota badan. Itulah ibadah. Itulah iman. Jadi iman bukan hanya keyakinan dalam hati saja. Amal perbuatan itu juga termasuk bagian dari iman. Sholat itu termasuk bagian dari iman, bagian dari ibadah. Kita berakhlak yang mulia itu juga termasuk bagian dari iman. Orang bekerja mencari rizki, ya, dengan niat untuk menafkahi istri, anak, itu juga bagian dari, ya, ibadah. Berakhlak mulia, kita senyum kepada orang ketika bertemu, itu juga bagian dari ibadah. Jadi jangan kira ibadah itu cuma sekedar sholat, puasa, zakat saja. Tidak. Setiap yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu adalah bagian dari ibadah. Akhlak yang mulia termasuk ibadah apa tidak? Ya. Karena dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu ma'aliyal akhlaq. Ya, wa yubghidhu safasifaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai akhlak yang mulia, yang tinggi, dan membenci akhlak-akhlak yang buruk. Ya, karena akhlak itu dicintai, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk bagian dari ibadah. Termasuk bagian dari ibadah. Salah kalau kita beranggapan bahwasanya ibadah itu hanya terbatas pada puasa, zakat, haji, sholat. Salah besar. Ya. Ibadah itu luas. Bahkan ayyul ikhwah, ibadah itu mencakup perkara-perkara yang mubah yang kalau kita niatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk bagian dari ibadah. Perkara-perkara mubah, makan, minum, tidur. Terus antum niatkan untuk apa? Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk bagian dari ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Seorang suami menggauli istrinya itu sedekah. Padahal itu aslinya perkara yang mubah. Tapi kalau dia meniatkan untuk menjaga dirinya dari yang haram, untuk memperoleh keturunan yang saleh, yang salihah, jadinya apa? Ibadah. Ya, makanya ibadah itu apa? Luas. Baik. Lalu kata beliau, faqaulul qalbi huwa i'tiqadu ma ahbara Allahu an nafsihi wa ahbara rasuluhu an rabbih min asma'ihi wa sifatih wa af'alihi wa malaikatihi wa liqa'ihi wa ma asbaha dhalik. Ya. Adapun qaulul qalb, ucapan hati atau keyakinan hati, bahwa ibadah atau iman itu adalah mencakup keyakinan hati, adalah ya, maksudnya adalah meyakini apa yang Allah habarkan tentang dirinya dan apa yang dihabarkan oleh Rasulullah tentang Rabb-nya, tentang nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, tentang malaikat-malaikat Allah dan liqa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni hari akhir. Wa ma asbaha dzalik. Ini namanya i'tiqadul qalb. Ketika kita meyakini apapun yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an, apapun yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, maka itu bagian dari iman. Kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang agung. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala mendengar, melihat, karena Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Allah itu mendengar, melihat. Ini termasuk bagian dari apa? Iman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini termasuk iman, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini apapun yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Karena kita yakin semua yang ada di dalam Al-Qur'an hak, benar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabb-mu, jujur dan adil. Jujur dalam berita-beritanya dan adil dalam hukum-hukumnya. Ya, demikian juga apapun yang diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih, kita yakini. Ya, selama hadisnya sahih, maka kita imani. Ya, kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pada hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuy yuha." Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang beliau sampaikan wajib bagi kita untuk membenarkan. Walaupun mungkin enggak masuk di akal kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kalau ada lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, celupkan sekalian. Karena pada sayap satunya ada penyakit, sayap satunya lagi ada obat penawarnya. Kita imani enggak? Imani. Walaupun mungkin akal kita belum nyambung. Mosok sih lalat yang biasanya di tempat-tempat sampah, oh, ada obat penawarnya. Ada sebagian orang enggak percaya dengan hadis ini. Bahkan kurang ajar. Dia mengatakan, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Eropa daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini bukan bidangnya Nabi. Na'udzubillah. Ya, adapun seorang mukmin, apapun yang disabdakan oleh Rasulullah pasti benar. Walaupun semua orang tidak percaya, wajib bagi kita untuk apa? Percaya. Walaupun banyak orang ya mendustakannya, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Masih ingat peristiwa Isra Mi'raj, di mana banyak orang-orang yang tidak percaya tatkala dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Abu Bakar? In qala dzalika Muhammadun faqad shadaq. Kalau yang cerita itu Muhammad, aku percaya karena dia pasti benar. Itu yang harus kita apa? Tanamkan pada diri diri kita. Inilah iman, inilah ibadah, inilah tauhid, yaitu meyakini apapun yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dan apapun yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Karena yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Dan manusia yang paling tahu tentang Allah siapa? Rasulullah SAW. Ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah yang paling ya berilmu di antara kalian, paling tahu tentang Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Wa qaulul lisan al-ihbaru anhu bidzalik wad-du'a'u ilai wadh-dhabbu an wa tabyinu butlanil bida'il mukhalifati lah wal qiyamu bidzikrihi subhanahu wa taala wa tablighu amrih. Adapun ucapan dengan lisan, maka maksudnya adalah ya kita mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama dan sifat-sifat-Nya. Wad-du'a'i ilai, kita mengajak manusia, mendakwahkan hal itu kepada manusia. Wadzabbu'an, dan ya membela ya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tabyinu butlanil bida'il mukhalifalah, menjelaskan kebatilan bid'ah-bid'ah yang menyelisihi ya. Wal qiyamu bidzikrihi, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tablighu amri, dan menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah dengan lisan. Ibadah dengan lisan itu adalah ketika kita menyampaikan, berdakwah ya. Seperti taklim seperti ini, atau antum khutbah, masih ceramah, nasihat. Itu termasuk ibadah. Ibadah dengan apa? Lisan. Termasuk juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, antum mengatakan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, itu juga bagian dari ibadah. Antum membaca Al-Qur'an, itu juga termasuk bagian dari ibadah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru amsalihah. Siapa yang membaca Al-Qur'an ya satu huruf saja akan dilipat gandakan baginya 10 kali lipat. Antum bersalawat kepada Nabi ya, Allahumma salli wa sallim alaihi, atau sallallahu alaihi wa sallam. Itu juga bagian dari ibadah berupa lisan. Maka gunakan lisan kita untuk beribadah kepadanya. Ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk meraih pahala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada seseorang yang datang meminta wasiat kepada beliau, ya, kata beliau, ya, jadikan lisanmu selalu rotban bidzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir bukan cuma sekedar subhanallah walhamdulillah, zikir lisan saja enggak. Atau baca Quran itu juga zikir. Ya, bersolawat kepada Nabi itu juga zikir. Antum belajar, mengajar, murojaah, itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ya, jadi ibadah itu apa? Luas. Kemudian wa amalul qalbi, dan amalan hati. Ini juga termasuk bagian dari ibadah. Kal mahabbatillah, seperti cinta kepada Allah. Wat tawakkuli alaih, tawakal kepada Allah. Wal inabah wal khauf, ya taubat kepada Allah, takut kepada Allah. War raja, berharap. Wal ikhlas, ya ikhlas. Was sabru ala awamirihi wa nawahihi wa aqdarihi, dan sabar melaksanakan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya, dan sabar menghadapi takdir-takdir Allah. Karena sabar ada berapa? Ada tiga. Pertama, sabar melaksanakan perintah-perintah Allah. Taklim seperti ini harus sabar. Sholat harus sabar. Kalau enggak sabar, imamnya enggak teko, yes, tinggal yes. Ya. Kalau enggak sabar. Gitu kan? Tapi Masya Allah antum sabar. Ustadznya belum datang, sabar. Ya, nah, ditunggu. Karena termasuk adab kata para ulama, murid itu nunggu ustaz. Datang dulu sebelum ustaz dan tidak keluar sebelum ustaz. Itu adab. Ya, adab yang perlu diperhatikan. Ya, murid datang duluan sebelum ustaz dan tidak keluar sebelum ustaz. Jadi kalau datang antum duluan. Tapi kalau keluar ustadz yang duluan, baru antum. Ya. Termasuk kesalahan kadang belum ditutup tapi sudah bubar duluan. Ya, atau apa soal jawab misalkan, sudah bubar duluan. Ini termasuk ya tidak beradab. Enggak ada adab. Enggak ada akhlak. Ya. Nah. Jadi ini. Kemudian sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ini harus sabar. Apalagi kalau sudah kecanduan. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi ujian. Diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kecelakaan atau orang yang kita cintai meninggal dunia, ya. Orang tua kita, keluarga kita misalkan meninggal dunia, harus sabar. Semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wal muwalatu fi wal muadatu fi. Cinta dan benci karena Allah. Nah, ini penting nih. Al wala wal bara. Authaku ural iman al-hubbu billah wal bughdhu billah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Wal ihbatu ilai, ihbat itu maksudnya tunduk kepada Allah. Wat tuma'ninatu bihi, tuma'ninah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang, merasa nyaman ya menjalankan perintah Allah bukan karena terpaksa. Wa nahwu dzalika min a'malil qulub allati farduha akadu min fardi a'malil jawarih. Demikian juga amalan-amalan hati yang lain. Ada buku yang sangat bagus, dua jilid, judulnya A'malul Qulub. Amalan-amalan apa? Hati. Ya, karya Syekh Dr. Khalid As-Sabt. Ini buku yang bagus tentang amalan-amalan hati. Kata beliau apa? Amalan-amalan hati itu farduha akad min fardi a'malil jawarih. Lebih ditekankan daripada amalan anggota badan. Ya, amalan-amalan hati itu ternyata lebih ditekankan karena ini penentu. Kata Nabi apa? Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya pada badan manusia itu ada sekerat daging. Kalau dia baik, yang lainnya baik. Kalau dia buruk, ya rusak, yang lainnya rusak. Apa itu? Al-qalb, hati. Makanya kita ayol ikhwah harus perhatian dengan masalah hati. Ya, bagaimana merawat hati kita. Bukan hanya casing saja. Bukan hanya fisik saja. Bukan hanya badan saja. Kita kalau misalkan sakit, luka, itu langsung diobati ya. Langsung diobati. Tapi kalau hati luka, apakah ya banyak manusia yang berusaha langsung mengobati? Banyak enggak? Hatinya sakit, bahkan hatinya mati sekalipun, banyak yang enggak peduli. Ya, padahal ini jauh lebih penting. Ini penentu ini. Raja, hati itu adalah raja. Kata sahabat Abu Hurairah, al-qalbu malikun wal-a'dha'u junuduhu. Hati itu apa? Ibaratkan raja. Sedangkan anggota-anggota tubuh yang lainnya ibaratkan prajuritnya. Baik. Yang terakhir, wa amma a'malul jawarih fakas shalah wal jihad wa naqli aqdam ilal jum'ati wal jama'at wa musa'adatil ajiz wal ihsan ilal khalq wa nahwi dhalik. Adapun amalan-amalan anggota badan, contohnya salat, jihad, melangkahkan kaki ke salat Jumat dan berjamaah. Ini kan butuh gerakan gitu ya. Ini salat juga begitu gerakan badan, jihad begitu juga perang ya. Kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Ini juga termasuk ibadah. Ya. Nah, seperti ini antum melangkahkan kaki ke masjid untuk salat, untuk berzikir di masjid, untuk taklim. Ini luar biasa ini. Ya, amalan yang luar biasa. Nabi SAW pernah mengatakan, basyiril masyaina fid dulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyam. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan ke masjid di tengah kegelapan, ya kelak mereka akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Wa musa'adatil ajiz, bantu orang yang lemah. Ya, orang yang lemah itu para fakir, miskin, para janda, anak-anak yatim ya. Kata Nabi, as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha membantu anak-anak yatim, bantu para janda, ya, bantu para fakir miskin, mereka mendapatkan pahala seperti apa? Orang yang jihad di jalan Allah. Ya, banyak kita di Ma'at ini juga berusaha ya, ada baksos. Nah, ini nanti kalau antum pulang bisa ditiru itu. Mungkin disampaikan ke yayasan atau tempat masjid, lembaga di tempat antum, ya, supaya kita apa? Berbuat baik kepada orang. Memberikan manfaat kepada orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bahagia itu kalau membahagiakan orang lain. Membuat orang lain tersenyum bahagia itu adalah ibadah. Min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahli. Termasuk amalan yang paling mulia, kamu memasukkan kesenangan, kebahagiaan di hati saudaramu. Wal ihsanu ilal khalq, berbuat baik kepada manusia. Ya, apapun yang kita bisa. Berbuat baik dengan ucapan, dengan menasehati dia, bertutur kata yang baik kepada dia. Berbuat baik dengan harta, kita bantu dia. Ya, nah ini misalkan, bentar lagi kan ujian, salah satu syaratnya apa? Lunas, SPP, ada misalkan salah satu teman antum yang belum lunas SPP-nya, waduh ini. Gimana nih nanti dia gak bisa imtihan. Antum punya uang lebih, atau antum punya link orang-orang donatur muksinin yang bisa bantu, bantu dia. Ya, teman kita tersebut, maka ini termasuk apa? Ihsan dengan harta. Ihsan dengan perbuatan. Kita bantu dengan tangan kita. Apa? Ya, yang butuh dibantu. Ini termasuk apa? Berbuat baik kepada orang, ya. Maka faqaulul abdi fi salawatihi iyyaka na'budu iltizamu ahkami hadhil arba'ah wa iqrarun biha. Tatkala seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu, saya hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, tauhid, ya, berarti dia merealisasikan empat hal tadi, melaksanakan, mewujudkan apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ya, melakukan hal itu dengan hati, lisan, dan dengan anggota badan. Wa qawluhu iyyaka nasta'in talabul i'ana 'alaiha wat tawfiq laha. Adapun perkataan kita, doa kita dalam salat, dalam surat Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami memohon pertolongan, yakni kita memohon supaya kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah tadi. Makanya doa yang terbaik adalah kita berdoa supaya kita dipermudah untuk ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, tolonglah untuk senantiasa berzikir kepada-Mu, untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu, dan agar aku bisa beribadah yang baik kepada-Mu. Minta. Karena enggak ada yang memudahkan kita untuk beribadah kecuali hanya Allah. Wa qawluhu ihdinas siratal mustaqim mutadhamminun lil amrayni ala tafsil wa ilhamil qiyam suluki tariqis salikina ila Allah. Ya, adapun doa kita ihdinas siratal mustaqim ini mencakup dua hal tadi. Ya, mencakup dua hal tadi yaitu apa? Ibadah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu al-muwaffiq bimannihi wa karamih. Ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik dengan nikmat dan karunia-Nya. Walhamdulillahi wahdah. Segala puji bagi Allah saja. Wa sallallahu ala man la nabiyya ba'dah. Dan salawat ya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tah. Dibuka dengan memuji Allah dan ditutup dengan memuji dan bersalawat kepada Nabi. Wa alihi wa sahbihi wa warithi wa hizbih. Ya, demikian juga kepada para keluarganya, ahlul baitnya. Demikian juga para sahabat-sahabat Nabi. Sahbin itu jamak dari sahib. Ada tiga jamaknya, sahbun, ashabun, dan sahabatun. ya, wawarithi dan para ahli warisnya, yakni para pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama kita yang menimba ilmu itu adalah pewaris-pewaris Nabi. Al ulama waratsatul anbiya. Ya, para ulama itu pewaris para nabi. Faman akhadahu akhadha bihaddin wathir. Siapa yang mengambil ilmu Nabi, ya, mempelajari ilmu agama, maka itu berarti dia mendapatkan warisan yang terbanyak. Wa hizbihi dan golongannya, yakni golongan Nabi, pengikut-pengikut Nabi. Semoga kita termasuk bagiannya. Tammal kitab bi'ainil bi'aunillahil malikil wahab. Selesai kitab ini dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Merajai dan Maha Memberi. Ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kitab Tajridu At-Tauhid Al-Mufid, ya, karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala, dan beliau adalah salah seorang ulama dari madhab Syafi'i. Ya, semoga dengan mempelajari kitab ini, ya, kita semakin kuat tauhid kita, akidah kita, iman kita, dan dijauhkan oleh Allah dari noda-noda apa? Syirik. Ya, ya. Maka setelah kita mempelajari ini, dua hal yang selalu saya tekankan. Satu, terus istiqomah dalam belajar, terutama tauhid, istiqomah. Kemudian yang kedua apa? Banyak doa. Banyak doa agar kita dimatikan di atas tauhid, diberi istiqomah di atas tauhid. Ya. Insyaallah taala untuk kita bertemu lagi, ya, pada tema tauhid, ya, akidah pada tahun ajaran depan setelah Idul Adha. Ya. Dengan ngaji kitab insyaallah taala Aqidatu Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi atau Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Aqidatul Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Insyaallah itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tinggal satu pertemuan lagi hari Rabu, hadis, ya, untuk hari pekan depan sudah libur untuk imtihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.